Alhamdulillahirrabbilalamin wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para orang tua, para pendidik dan para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk yang kesekian kalinya kita bisa belajar bersama tentang pendidikan Islamiyah yang temanya adalah pendidikan karakter nabawiyah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu recovery karakter. Recovery dalam bahasa kita adalah perbaikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita adalah membahas tentang perbaikan karakter yang menyimpang. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan karakter nabawiyah adalah menumbuhkan karakter iman, karakter belajar dan karakter bakat diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Yang mana karakter iman masa emasnya adalah 0 sampai 7 tahun, karakter belajar masa emasnya adalah 7 sampai 10 tahun, dan karakter bakat adalah masa emas tumbuhnya adalah 10 sampai akil balig. Namun dalam kenyataan fakta yang ada, banyak sekali generasi kita saat ini yang usianya sudah akil balig atau sebelum akil balig, namun karakter yang seharusnya tumbuh indah pada fase sebelumnya, dalam kenyataannya setelah fase tersebut terlewat, karakter sebelumnya tersebut belum tumbuh sempurna. Atau bahkan ada bahkan banyak sekali para remaja yang dia sudah balig, usianya sudah 15 tahun lebih, 17 tahun atau 18 tahun, namun karakter-karakter yang seharusnya tumbuh indah pada sosok insan yang seharusnya sudah berperan dalam masyarakat, dalam kenyataannya karakter-karakternya belum tumbuh. Maka sudah seyogianya kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan perbaikan-perbaikan karakter tersebut yang kita sebut dengan istilah recovery. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus melakukan recovery karakter ini? Sebab karakter, nama lain dari karakter bisa kita sebut dengan istilah akhlak, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab miliknya Ibnu Mangdur, bahwa akhlak itu adalah jamak dari khuluk yang bermakna tabiah atau sajiah, yaitu karakter. Nah, sehingga berkaitan dengan karakter ini kita bisa menyebut juga dengan istilah akhlak. Mengapa? Apabila ada akhlak menyimpang kita harus memperbaikinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Al-akhlak bisa dimaknai adalah din, yaitu agama Islam yang mulia ini. Kemudian, mengapa kita harus memperbaiki akhlak atau karakter ini? Sebab Nabi SAW menerangkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, wa man lam yastati fa bi lisanihi, wa man lam yastati fa bi qalbi, fadzalika at'aful iman." Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Dan apabila tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi memperbaiki karakter termasuk adalah mencegah kemungkaran, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, terutama kita para pendidik, para orang tua, apabila melihat murid-murid kita, anak-anak didik kita, melihat anak-anak kita di rumah, kemudian karakternya tidak tumbuh pada dirinya, maka sudah menjadi tugas kita untuk memperbaikinya, yaitu dengan melakukan recovery. Bagaimana cara melakukan recovery atau perbaikan karakter? Tentu saja kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali kepada guru terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita gali faidah-faidah yang ada pada hadis-hadis beliau SAW, bagaimana beliau memperbaiki karakter tersebut. Dalam sebuah kisah, Nabi SAW memperbaiki karakter yang tidak tumbuh pada seorang tawanan, terutama karakter iman, yang mana tawanan tersebut diikat di tiang masjidnya Nabi, yaitu masjid yang berada di Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan tibala Najdin, faja'at bi rajulin min Bani Hanifata yuqalu lahu Thumamah ibn Utsal, sayyidu ahli Yamamah. Farabatuhu bi syariatin min sawari al-masjid." Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk berjaga-jaga di daerah sekitar Madinah. Kemudian lewatlah di situ seseorang yang pada dasarnya para sahabat tidak mengetahui, namanya adalah Thumamah. Thumamah bin Utsal Al-Hanafi, yang mana Thumamah bin Utsal Al-Hanafi tersebut bermaksud untuk melakukan umroh ke Makkah, namun di perjalanan tertangkap oleh patroli para sahabat radhiyallahu anhum. Perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Thumamah bin Utsal ini adalah seorang yang memiliki niat kuat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya tidak tersampaikan, akhirnya banyak sekali sahabat radhiyallahu anhum yang telah terbunuh oleh Thumamah bin Utsal tersebut, yang mana Thumamah bin Utsal adalah termasuk apa namanya, dia adalah raja dari negeri Yamamah. Dalam keadaan tersebut, para sahabat tidak mengetahui bahwa yang ditangkap adalah Thumamah bin Utsal yang ingin sekali membunuh Nabi SAW dan telah berhasil membunuh banyak sahabat radhiyallahu anhum. kemudian untuk menunggu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikatlah tawanan tersebut di tiang masjid menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keputusan. Sebenarnya sebagian sahabat-sahabat sudah merasakan bahwa ini adalah musuh Islam yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya para sahabat sudah geram ingin segera mengeksekusi tawanan tersebut menunggu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang sedang terikat di tiang masjid yang ingin membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang telah membunuh banyak sekali sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Fa kharaja ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, ya, dan menuju kepada Thumamah bin Utsal. Faqol, maka beliau bersabda. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira seandainya itu ya kita sebagai manusia saat ini bertemu dengan orang yang ingin membunuh kita dan telah membunuh banyak sekali teman-teman kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan membalas dendam atas kejahatan orang tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bertemu dengan Thumamah, apa yang beliau katakan? Madza indak ya Thumamah, bagaimana kabarmu wahai Thumamah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan lembut, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Kelembutan beliau itu sebenarnya sudah mengena di dalam hati Thumamah. Namun Thumamah adalah seorang raja, dia menjaga dirinya, dia diikuti oleh kaumnya. Maka apa yang dikatakan oleh Thumamah? Faqol, maka dia berkata, inti ya Muhammad khairun, keadaanku baik-baik saja wahai Muhammad. In taktul dadamin, apabila engkau ingin membunuhku maka bunuh saja, karena aku wajar kalau dibunuh, karena aku dulu ingin membunuhmu dan aku telah membunuh banyak sahabatmu. Wa in tun'im ala syakir, dan apabila engkau akan membebaskanku maka bebaskanlah, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan bersyukur. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu masita, dan apabila engkau menginginkan harta tebusan, maka mintalah, berapa yang kau minta akan aku beri. Itu ada tiga permintaan dari Thumamah bin Utsal. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ketemu beliau menyapa, menanyakan kabarnya dengan lembut, dengan baik. Kemudian Thumamah meminta tiga permintaan tersebut, yaitu kalau ingin dibunuh ya bunuhlah karena sudah wajar dibunuh, kemudian apabila ingin dibebaskan ya bebaskanlah, maka Thumamah akan bersyukur, dan apabila minta harta tebusan maka berapapun yang dipinta oleh Rasulullah SAW akan diberi oleh Thumamah. Itu tiga permintaan. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Beliau diam saja, ya. Fatarokahu Rasulullah SAW hatakana ba'tan ghad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan begitu saja sampai ketemu besok harinya. Nah, dalam menunggu apa namanya, dalam kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid tersebut bersama sahabat, dilihat semuanya oleh Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal memperhatikan bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembutnya dengan bermuamalah dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, sehingga kemudian hari berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Thumamah. Apa yang disabdakan oleh beliau? Beliau bersabda, ma indaka ya Thumamah, bagaimana kabarmu wahai Thumamah? Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan hari sebelumnya. Maka Thumamah mengatakan, ya kol, maka dia berkata, ma qultu laka, aku kabarku adalah sebagaimana apa yang telah aku katakan sebelumnya kepadamu, yaitu jika kamu ingin membunuhku maka bunuhlah, karena aku wajar kan untuk dibunuh. ya, apabila engkau ingin membebaskanku, bebaskanlah, maka aku akan bersyukur, dan apabila kamu minta harta tebusan, maka berapa yang kamu minta akan aku beri. Ya, fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatakana minal ghad, maka ditinggalkan oleh Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah sallam beraktivitas di masjid bersama sahabat dan disaksikan oleh Thumamah tanpa mengucapkan kata-kata yang lain selain pertanyaan itu tadi. Kemudian dalam keseharian itu Thumamah melihat kegiatan Rasulullah sallam bersama sahabat sampai hari berikutnya Rasulullah sallam ketemu lagi. Apa pada hari yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Thumamah masih sama, ya, ma indaka ya Thumamah, apa kabarmu wahai Thumamah? Faqol, maka Thumamah tetap mengatakan inti maqultu lak, ya, aku kabarku adalah sebagaimana apa yang telah aku katakan kepadamu sebelumnya pada hari kemarin, ya, kemudian minta tiga syarat tersebut. Maka pada hari ketiga itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan menawan dia, mengeksekusi dia, membunuh dia. Ternyata tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atliku Thumamah, lepaskanlah Thumamah." Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sudah istilahnya sudah gregeten, ya. Sudah pingin sekali mengeksekusi orang tersebut karena ingin membunuh kekasih para sahabat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah membunuh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja harapan para sahabat segera dieksekusi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk melepaskannya. Ini adalah contoh suatu akhlak yang sangat mulia, kelembutan, bahwa memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta, bukan hanya bagi penganutnya, tapi semua, baik yang menganut Islam maupun yang tidak. Ya, rahmat bagi semua alam semesta ini. Apa yang akhirnya dilakukan oleh Thumamah, maka Thumamah lepas, ya, dilepas oleh para sahabat, kemudian dia keluar, ya, menuju kebun kurma dekat dengan masjid, ya, dekat dengan baki, ya. Kemudian dia menuju ke sumber air di situ, kemudian mandi. Setelah itu Thumamah kembali ke masjid lagi dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumamah masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak berbicara, hanya menanyakan bagaimana kabarmu, bagaimana kabarmu, gitu saja. Namun itu bisa menjadikan luluhnya hati Thumamah. Karena apa? Bukan karena semata-mata ucapan itu saja, namun Thumamah melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kehalusan budinya, keluhuran akhlaknya. Akhirnya Thumamah masuk Islam. Maka Thumamah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wallahi ma kana alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Wahai Muhammad, demi Allah, ya, demi Allah, tidak ada wajah yang aku benci di muka bumi ini selain wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbu alwujuh kulliha ilayya. Namun sekarang, ya, tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu. Wallahi makana min dini abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada agama yang aku benci di muka bumi ini kecuali agamamu. Fa asbaha dinuka ahabba dini kullihi ilayya. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai yang ada di muka bumi ini dari semua agama. Wallahi makana min baladin abghadha ilayya min baladik. Fasbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Demi Allah, bahwa tidak ada negeri yang aku benci selain negerimu. Dan sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negerimu ini. Inilah kisah Thumamah bin Utsal yang sebenarnya panjang sekali kisahnya. Namun kita ambil faedah dari kisah tersebut kaitannya dengan perbaikan karakter yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi teladan bagi kita. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah tersebut maka bisa kita ambil faedah yang pertama, bahwa Thumamah bin Uthal tersebut adalah pada saat dia sebelum masuk Islam, bisa kita katakan dia karakter keimanannya tidak tumbuh pada dirinya. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk menumbuhkan karakter yang menyimpang tersebut, yang seharusnya tumbuh pada saat dia berusia 0-7 tahun. Namun ternyata setelah sampai dia dewasa, setelah dia menjadi raja Yamamah, dia karakter keimanannya belum juga tumbuh, sehingga perlu diadakan recovery atau perbaikan. Nah, bagaimana Nabi melakukan perbaikan? Sebagaimana telah kita dengarkan tadi kisah Thumamah bin Uthal, yang pertama adalah untuk orang-orang yang karakter imannya tidak tumbuh adalah tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, tidak ada balas dendam, tidak ada hukuman kepada orang yang sedang ditumbuhkan karakter keimanannya. Itulah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah kelembutan, Nabi juga dilakukan ketika para sahabat radhiyallahu anhum masuk Islam, ya orang-orang Quraisy masuk Islam ketika Fathu Mekah. Di mana Fathu Mekah itu adalah sebenarnya apabila orang pendendam, maka itu adalah hari pembalasan untuk membalas dendam. Namun hari itu adalah sebenarnya adalah Yaumul Marhamah, yaitu hari kasih sayang. Siapa saja di situ yang apa namanya orang-orang Quraisy tersebut pada saat kemenangan kaum muslimin yaitu Fathu Mekah, mereka semuanya adalah aman. Ya, tidak ada yang dibunuh. Ya, mereka tidak ada yang disakiti. Semuanya adalah dalam kondisi aman. Nah, karena kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya memang menurut kebanyakan orang itu adalah masa-masa untuk waktu untuk balas dendam, namun tidak dimanfaatkan oleh Nabi tapi untuk hari-hari berkasih sayang. Maka sehingga berbondong-bondonglah orang-orang beriman, apa berbondong-bondonglah orang-orang itu masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kisah lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan karakter iman itu adalah tidak dengan kemarahan, yaitu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia masih anak-anak, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Namun namanya anak-anak, pada saat dia keluar dari rumah, kemudian melihat ada teman-temannya sedang bermain, maka dia menonton permainan tersebut sehingga lupa bahwa dia diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mencari-cari kok tidak kembali-kembali, akhirnya Rasulullah mencari Anas bin Malik, maka ketemulah, dipeganglah pundak Anas bin Malik. Apakah dengan kemarahan? Beliau dengan tersenyum, senyum yang sangat mulia, tidak ada kemarahan. Kemudian memanggil dengan panggilan yang lebih indah. Anas bin Malik dipanggil dengan Unais, ya Unais. Itu adalah panggilan indah, panggilan kasih sayang. Artinya Anas yang kecil. Ya, tidak ada kemarahan sama sekali. Apakah tugasmu sudah kamu lakukan? Maka Anas bin Malik langsung segera melaksanakan, ya Rasulullah, akan aku lakukan. Tidak ada kemarahan apapun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah untuk menumbuhkan karakter iman, ya. Baik pada orang tua maupun pada anak-anak, ya, tidak akan berhasil apabila kita tidak mencontoh bagaimana Nabi menumbuhkan karakter iman tersebut, yaitu dengan kelembutan, ya, dengan kelembutan kepada orang yang sedang di recovery tersebut. Kemudian selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk tidak menghalang-halangi egonya. Thumamah bin Uthal sebenarnya dia sedang memiliki ego. Dia sebenarnya ingin masuk Islam kondisi pada saat dia terikat, tapi karena dia adalah seorang raja, nanti apa kata orang bahwa Thumamah masuk Islam itu karena terpaksa, karena masih kondisi terikat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntaskan egonya dia dengan melepaskannya. Akhirnya dia masuk Islam karena apa namanya, setelah dilepas berarti nanti orang mengatakan bahwa Thumamah akan masuk masuk Islam dalam keadaan ridho, dalam keadaan atas kesadaran dirinya sendiri. Terus selanjutnya, untuk menumbuhkan karakter keimanan yang telah terlewat itu, yaitu dengan menumbuhkan imaji positif, ya, imaji positif, tidak dengan adanya imaji yang negatif, yaitu sebagaimana Nabi tadi telah mencontohkan bahwa siapapun yang sedang ditumbuhkan karakter imannya, maka akan berprasangka bahwa ternyata Islam itu indah. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlaknya mulia, orangnya baik, wajahnya dipandang menyenangkan. Jadi imaji-imaji positif tersebut ditanamkan kepada orang yang sedang di recovery. Terus selanjutnya yaitu membersamai, ya membersamai dengan keteladanan, tidak banyak memberikan komentar. Ya, Anas bin Malik yang masih kecil tersebut tidak banyak dikomentari oleh Nabi, tidak usah diberitahu, dia sudah tahu kesalahannya. Nah, sehingga cukup ditanyakan saja dengan kelembutan, sudah dilaksanakan apa belum, ya sudah, enggak usah diberi banyak komentar. Karena kalau ke anak terlalu banyak diberi komentar, dalam hati mereka akan mengatakan, saya sudah tahu kenapa harus diberitahu terus. Sebenarnya mereka cukup diberi keteladanan, sudah cukup, dan itu lebih mengena kepada dia untuk menumbuhkan karakter keimanannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan karakter iman yang telah terlewat dari masa emasnya, yang intinya adalah tidak ada sedikit pun kemarahan pada beliau, tidak ada balas dendam, tidak ada ikob, tidak ada hukuman, semuanya adalah dengan kelembutan. Itu adalah untuk orang-orang yang belum masuk Islam. Terus apakah anak-anak kita yakin karakter imannya sudah tumbuh? Belum tentu. Bisa jadi anak-anak kita walaupun sudah Islam sejak lahir, karena kita Allah takdirkan orang tuanya adalah Islam, kemudian kita yakin bahwa karakter iman anak kita semuanya sudah tumbuh, belum tentu. Kita cek saja yang lebih mudah, bagaimana sholat subuh anak-anak kita, apakah ibadah mereka itu masih karena takut sama ayahnya dan ibunya, apakah ibadah mereka karena ingin dinilai oleh ustadz-ustadznya, apakah ibadah mereka karena paksaan dan sebagainya. Maka kita amati anak-anak kita. Kalau seandainya memang itu terjadi bahwa mereka ibadahnya bukan karena kesadaran, maka itu bisa dikatakan bahwa karakter keimanan mereka melemah. Karakter keimanan mereka tidak tumbuh dengan sempurna dan indah. Maka kita perlu melakukan recovery karakter keimanan mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian untuk ulasan materi recovery atau perbaikan karakter ini. Untuk kesempatan bagian yang pertama ini kita mengkhususkan membahas tentang karakter keimanan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang karakter apa namanya recovery pendidik apa recovery karakter belajar dan recovery karakter bakat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada operator. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini dengan tema yaitu recovery atau perbaikan karakter. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan ada para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi line telepon kami di 08213456545 atau via pesan singkat atau SMS WhatsApp ke nomor 0895 3990304147. Dan langsung saja untuk lebih memanfaatkan waktu, kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk. Datangnya dari saudara atau Bapak Arifin di Karangroto. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menumbuhkan tauhid atau keimanan pada anak? Terima kasih. Silakan Ustadz. Bapak Arifin, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga panjenengan dan memudahkan panjenengan untuk mendidik anak-anak panjenengan sehingga menjadi anak-anak yang muwahhid, yaitu anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menumbuhkan, menanamkan tauhid kepada anak-anak? Apabila anak tersebut usianya masih di bawah 7 tahun, itu adalah masa emas mereka untuk menumbuhkan karakter keimanan atau tauhid. Yaitu apa? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu tidak ada imaji negatif pada anak tersebut. Anak di bawah 0 sampai di bawah 7 tahun tidak boleh ada kemarahan pada dirinya sehingga mereka berpersepsi bahwa orang tuanya jahat. Agama Islam itu berat, belajar itu tidak menyenangkan. Itu yang pertama, yaitu dengan diberi imaji positif. Kemudian yang berikutnya adalah keteladanan orang tua. Bentuklah atmosfer kesolehan di keluarga, itu akan berpengaruh kepada anak tersebut. Kita merujuk kepada kisah Ikrimah tadi, ya, bahwa di situ ada keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabat yang disaksikan oleh Sumamah tadi. Terus kemudian berikutnya adalah yaitu membersamai anak tersebut, adanya kelekatan pada anak tersebut. Karena kelekatan seorang orang tua kepada anak itu sangat berpengaruh sekali dalam penumbuhan karakter iman atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sering-sering sekali anak kita kenalkan dengan alam, sehingga melihat keindahan alam, melihat betapa baiknya alam ini, menyenangkannya alam ini, kita arahkan dengan berdialog dari hati ke hati kepada anak bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin, Bapak Arifin di Karangroto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak itu masih di bawah usia 7 tahun, maka itu adalah khayalan-khayalan bagi anak, usia tersebut adalah tampak nyata bagi dia. Walaupun mungkin bagi orang dewasa khayalan itu mungkin benar-benar khayalan, tapi khayalan itu bagi anak di bawah 7 tahun adalah sangat nyata. Oleh karena itu hendaklah kita tidak bosan-bosan bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk menanamkan tauhid kepada anak adalah kita tidak menceritakan hal-hal yang buruk. Hendaklah untuk masalah kaitannya dengan siksa neraka, nanti kita tunda dulu, kita berikan setelah dia menjadi lebih besar. Jadi yang kita ceritakan adalah indahnya surga. Kita hindarkan tentang cerita-cerita tentang pembunuhan, tentang kejahatan, ya, tentang neraka dan sebagainya, kita hindarkan. Oleh karena itu, hindarkan anak-anak tersebut dari tayangan-tayangan di televisi yang berisi kekerasan-kekerasan, karena apa, itu akan membentuk imaji negatif anak tersebut tentang dunia ini, tentang alam semesta ini, tentang masyarakat ini, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan keimanan anak tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Arifin dari Karangroto tadi yang bertanya. Selanjutnya di belakang Bapak Arifin sudah masuk pertanyaan yang via WhatsApp di nomor 0895-3990-3-0417. Datangnya dari Ibu Sari di Genuk, beliau bertanya, Ustaz bagaimanakah cara merecovery anak usia 14 tahun yang terlanjur rusak akhlaknya? Silakan Ustaz. Bagaimana cara merecovery anak usia 14 tahun yang sudah rusak akhlak atau karakternya? Akhlak di sini yang dimaksud adalah karakter iman. Ibu Sari di Genuk, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ibu Sari dan keluarga, dan semoga memudahkan ibu dan keluarga bersama suami untuk mendidik anak-anaknya. Sebagaimana tadi, untuk anak yang lebih usianya 14 tahun itu adalah anak-anak yang sudah balig, ya. Sebagaimana contoh Ikrimah tadi, yaitu sebagaimana juga anak-anak kecil, ya. Kalau anak-anak kecil di bawah 7 tahun, untuk merecovery-nya atau memperbaiki karakternya itu adanya penuntasan egosentris. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak tersebut itu kalau masih di bawah 7 tahun itu diperbolehkan selama tidak membahayakan dia. Ya, tidak membahayakan dia. Tapi apabila anak tersebut sudah usia 14 tahun, tuntaskan egonya, apa keinginannya itu, yaitu tetap karena dia sudah balig, maka kewajiban-kewajiban atau taklif beban syariat yang telah dia pikul tetap dilaksanakan, seperti sholat fardu, kemudian puasa dan sebagainya, itu harus tetap dilaksanakan. Namun di sisi lain, tuntaskan ego dia, karena antara lain apa, anak yang sudah balik karakter imannya tidak tumbuh itu disebabkan apa, karena ada cedera hati. Jadi hatinya ada yang terluka ketika masa emas pertumbuhan iman tersebut. Bisa jadi waktunya dia bermain usia 0-7 tahun sudah digegas dengan berbagai materi pelajaran, sudah dipaksa dengan untuk belajar ini dan itu, sehingga egonya tidak tuntas, sehingga masa bermainnya hilang. Nah maka ada muncul persepsi negatif pada anak tersebut yang akhirnya dia membenci dengan ibadah. Dia dalam pikirannya bahwa ibadah itu tidak menyenangkan, sehingga akibatnya apa, akhlaknya menyimpang ini. Nah oleh karena itu, maka yang pertama dilakukan tadi adalah racun-racun hati akibat luka masa lalu itu dihilangkan atau disembuhkan terlebih dahulu dengan apa tadi, yaitu dengan menumbuhkan imaji positif. Jangan ada kemarahan. Hendaklah orang tua enggak malu-malu untuk minta maaf kepada anak atas kesalahan pendidikan pada masa lalu, dan itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena orang tua juga manusia yang biasa. minta maaf kepada anak itu efeknya sangat luar biasa, dan sebagian besar racun yang ada pada dirinya, luka hatinya akibat salah pendidikan orang tuanya tersembuhkan akibat permohonan maaf orang tuanya tersebut. Kemudian kita mendekati anak tersebut dengan berdialog, banyak mengajak ngobrol, bukan hanya kita memerintahkan sholat, makan, tidur, belajar, namun kita kadang menanyakan keadaannya, bagaimana keadaannya, sehat apa tidak, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, bagaimana kalau kita jalan-jalan bareng dan sebagainya, bagaimana tadi di sekolah ketemu temannya, apa yang dibicarakan. Jadi kita banyak ngobrol ya, bercerita tentang keadaan dirinya, dan merasa anak tersebut merasa diperhatikan. Dengan merasa diperhatikan, maka rasa atau keluka hati yang lama itu mulai akan tersembuhkan. Racun-racun hati yang ada itu mulai pada keluar, toksinnya sudah mulai pada keluar. Terus selanjutnya setelah itu kita berusaha untuk menggali potensinya. Ya, menggali potensinya. Apa sebenarnya potensi yang dimiliki anak tersebut dengan banyak berdialog? Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, nak? Kamu sudah besar, kira-kira cita-citamu apa nanti? Apakah sekarang yang kamu lakukan ini mungkin sekolahmu tidak cocok dengan apa yang kamu inginkan? Itu semuanya didengarkan keluh kesah tersebut untuk menghilangkan luka hati tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa akhlak ya, atau karakter keimanan atau tauhid itu kaitannya dengan hati. Kalau hati terluka, maka menyimpanglah akhlak dan tauhid tersebut. Oleh karena itu, makanya memperbaiki akhlak itu sebenarnya yang utama adalah memperbaiki hati. Ya, hati bisa menyimpang karena terluka, maka kita obati luka tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, ya. Tadi yang pertama kita minta maaf, yang kedua kita berdialog kepada anak tersebut ya, tentang menunjukkan perhatiannya ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah menggali potensinya. Nah, apa yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah kita berdiskusi dengan anak, berdialog dengan anak untuk mencapai solusi ya. Bagaimana untuk mencapai keinginan anak tersebut atau cita-cita anak tersebut? Berdiskusi dengan anak untuk mencapai apa solusi yang harus dilakukan untuk meraih hal tersebut. Apabila keempat hal tersebut sudah dilakukan, insya Allah taala lambat laun ya, karakter atau akhlak anak mulai akan terbaiki karena ada muncul imaji positif pada anak tersebut. Luka hatinya mulai berkurang, diharapkan dalam waktu tidak lama ya, maka akan terbaiki karakternya atau akhlaknya. Namun ketahuilah Ibu Sari yang di Genuk bahwa menumbuhkan akhlak pada masa emasnya yaitu 0-7 tahun ya, atau 7-10 tahun pada masa kanak-kanak itu lebih mudah dibandingkan apabila kita memperbaiki apabila anak-anak sudah pada kondisi sudah dewasa atau remaja. Itu lebih sulit ya, bahkan bisa jadi waktunya kadang-kadang lebih panjang dan lebih berat bagi orang yang melakukan recovery tersebut. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh Ibu Sari di Genuk yang bertanya. Jawabannya ada 4 langkah ya Ustaz tadi Ustaz. Ya. Baik, selanjutnya karena malam hari ini kita kedatangan tamu para Ustaz dari Pekalongan di studio kita. Selamat datang, ahlan wasalan Ustaz. Kami tawarkan kepada jemaah yang sudah hadir di studio untuk bertanya, silahkan jika ada. Monggo Ustaz. Iya, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu recovery setelah 14 tahun. Nah, sekarang saya punya sontar sampai kepala 6, Ustaz. Iya. Itu sholatnya masih bareng-bareng, Ustaz. Iya. Iya, jadi bagaimana recovery apabila orang tersebut sudah umurnya 60 tahun lebih? Sesungguhnya ketahuilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, recovery ini dilakukan pada umur berapapun ya, karena sejatinya bahwa pada umur berapapun manusia masih bisa kembali kepada fitrahnya. Maka bagaimana cara merecoverynya umur 60 tahun dibandingkan dengan umur 14 tahun dan merecovery yang masih di bawah 10 tahun, sebenarnya pada dasarnya adalah sama ya. Pada dasarnya sama, yaitu ya 4 langkah tadi itu ya. Yang pertama yaitu dengan mungkin meminta maaf ya bagi orang yang dekat dengan dia karena yang membimbing dia Terus kemudian berikutnya adalah dengan perhatian, ya, akhirnya menimbulkan imaji positif pada dirinya, dan dengan perhatian itu selanjutnya adalah dengan menumbuhkan potensinya. Setelah potensinya tumbuh, itu kemudian akhirnya egonya mulai itu tuntas, ya, egonya mulai tuntas. Nah, setelah ego tuntas, maka luka hatinya mulai sembuh. Setelah itu kemudian solusinya bagaimana? Nah, itu dilakukan kepada umur berapapun. Yang jelas pendengar radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, bahwa bagaimana recovery-nya sebagaimana dicontohkan pada Sumamah bin Utsal tadi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada paksaan, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Maka penumbuhan karakter iman apabila dilakukan dengan paksaan, maka itu adalah bukan jalan, bukan manhaj dalam pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya recovery itu adalah sama pada umur berapapun, hanya saja kita melihat apakah orang tersebut masih belum terbebani syariat, yaitu di bawah balik, atau setelah balik yaitu terbebani syariat. Maka syariat itu tetap dilaksanakan, namun dengan mengubah sikap kepada orang tersebut, yaitu dengan kelembutan, sebagaimana contoh Nabi tadi, yaitu untuk menumbuhkan imaji positif, untuk menumpahkan egonya, ya, sebagaimana Sumamah juga egonya ditumpahkan, ya. Terus kemudian untuk membersamai, berinteraksi langsung, ya, banyak berdialog, ya, merasa dia itu dibantu, ya, untuk meraih keinginannya, cita-citanya. Setelah itu kemudian berdiskusi untuk solusi untuk meraih cita-cita tersebut bagaimana. Itu langkah yang perlu dilakukan. Jadi intinya tidak ada perbedaan yang mencolok pada umur berapapun untuk menumbuhkan karakter iman pada manusia. Demikian. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah yang sudah hadir di studio, Ustaz dari Pekalongan. Selanjutnya masih jika ada yang bertanya dari studio silakan. Tidak ada. Baik, kami kembali ke pesan singkat WhatsApp. Datangnya ini dari Abu Zubair. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana mengkolaborasi antara menanamkan tauhid pada anak yang sudah remaja yang sedang di recovery dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bolehkah agak dipaksa atau tetap himbauan saja Ustaz? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Iya. Dari Abu Jubair, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Abu Jubair dan keluarganya. Memang ada, ya, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Banyak sekali para alim, ya, para ulama mengatakan bahwa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka perlu adanya pemaksaan. Dengan pemaksaan tersebut makanya akan tumbuh, ya. Jadi bertambahnya iman itu karena taat. Ya. Kadang-kadang orang melakukan ketaatan itu merasa berat. Nah, padahal kalau tidak melakukan ketaatan imannya tidak bertambah. Kalau iman tidak bertambah, maka akhlaknya tidak akan mulia. Ya, akhlaknya tidak akan mulia. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Sempurnanya iman seorang mukmin itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, maka akhirnya dilakukan pemaksaan untuk melakukan ketaatan tersebut. Nah, pada pertemuan yang akan datang insya Allah, masalah pemaksaan, ya, pemaksaan karakter itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sesuatu yang pokok, yang utama, kemudian Nabi memegang lidah beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kemudian beliau bersabda, kufa alaika hadza ya Mu'adz, jagalah ini ya Mu'adz, yaitu lidah suruh menjaga, karena sesungguhnya banyak sekali orang itu tersungkur dalam neraka akibat lisannya. Kemudian Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah hanya karena lisan kita dimasukkan ke neraka? Maka Rasulullah SAW marah, ya, dengan keras mengatakan, sakilat kaumuka ya Mu'ad, celaka kamu Mu'ad, ya, kamu, ibumu akan kehilangan dirimu. Itu pepatah apa ungkapan dari Arab yang intinya adalah celaka kamu. Nah, ini semacam ada kekerasan, semacam ada paksaan kepada Mu'ad bin Jabal. Karena apa? Sahabat Mu'ad bin Jabal itu karakter imannya sudah tumbuh, ya. Beliau itu adalah orang yang imannya sudah kuat, terus kemudian sudah tumbuh karakter belajarnya. Beliau adalah orang yang alim. Dan mengatakan seperti itu karena kelalaian, akhirnya ada pemaksaan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum apa namanya tumbuh karakter imannya, sebagaimana Thumamah tadi, ya, karakter imannya belum tumbuh, maka di situ tidak ada pemaksaan. Jadi pemaksaan dilakukan kepada orang-orang atau anak yang kita yakin karakter imannya telah tumbuh dan karakter belajarnya telah tumbuh. Itu yang perlu dilakukan. Namun apabila karakter iman belum tumbuh, karakter belajar belum tumbuh, maka yang dilakukan adalah dengan kelembutan. Tidak ada pemaksaan. Karena kalau dengan pemaksaan, justru maka akan menjadi lebih parah karakter keimanannya, menyimpang, ya, dan lebih menjauh dari kebenaran. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Abu Zubair yang telah bertanya tadi. Jawaban Anda akan dikumpas tuntas, dikupas tuntas atau diperdalam lagi di materi kita di minggu depan. Baik. Baik, untuk itu kita bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz di malam hari ini, datangnya dari Ummu Fulanah di Nginuk. Beliau bertanya, "Ustaz, bagaimana menjawab pertanyaan dari seorang anak usia 7 tahun yang pertanyaannya adalah, di manakah Allah dan seperti apa Allah?" Silakan Ustaz. Iya. Bagaimana menjawab pertanyaan anak di bawah 7 tahun yang bertanya di mana Allah? Ya, dan Allah itu seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya walaupun kita menjawabnya adalah sesuatu yang tidak konkret, ya, mungkin khayalan bagi anak tersebut, itu akan masuk. Ya, justru malah untuk pertanyaan seperti ini lebih mudah kita menjawab kepada anak di bawah 7 tahun yang masa emas tumbuhnya karakter keimanan. Ya, kita jawab Allahu fis sama, yaitu Allah itu berada di langit, ya, di atas, ya. Ya. Allah berada di atas langit sana. Nah, di atas langit kemudian anak itu mesti membayangkan dan akan bertanya, dan insya Allah anak itu akan masuk, itu akan mudah memahami hal tersebut karena daya khayal dia itu betul-betul menjadi nyata dalam pikirannya. Kemudian bagaimana Allah itu? Allah itu maha besar, karena besarnya sehingga kita tidak tahu, ya, tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita terangkan, kalau orang dewasa memang kita kan istilahnya tahu kifiyah, ya, itu kita kalau memang itu tidak diterangkan di apa namanya Al-Quran, ya, kita tidak boleh menakwil-nakwil, ya, kemudian dicocok-cocokkan, diutak-atik, gaduh, itu enggak boleh. Tapi kalau kepada anak, ya, kita terangkan simpel, lugas, karena anak di bawah 7 tahun kan belum tamyiz, belum tumbuh nalarnya, sehingga yang kita ceritakan harus betul-betul simpel dan lugas. Jadi jawab aja, Allah itu berada di atas langit. Dia akan membayangkan itu seperti apa di atas langit. Allah maha besar, ya. Saking besarnya dia melingkupi semua alam semesta ini. Sudah, jawabannya begitu saja. Maka dia akan merasa bahwa betapa besarnya Allah, ya. Sehingga karena besarnya Allah, dia bisa melihat apa namanya melihat dirinya, ya. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Nah, ini yang jawaban yang simpel kepada anak, dan masih banyak contoh atau cara yang lain tergantung kondisi anak dan kondisi orang tua masing-masing. Itu hanya sebagai contoh saja. Demikian. Pertanyaan kedua tadi Ustaz, seperti apakah Allah Ustaz? Seperti apa itu? Iya. Ya, seperti apa Allah itu? Ya. Seperti apa yang lain itu Allah maha besar dan Allah itu sayang. Ya. Jadi kita berusaha mewujudkan nyata bagi anak bahwa Allah itu ada. Antara lain apa? Coba siapa yang membuat apa namanya gunung itu? Apakah manusia bisa membuat? Ya. Maka anak akan berpikir, enggak mungkin manusia bisa membuat gunung, itu Allah yang membuat. Coba siapa ya? Coba adik bernafas. Siapa yang membuat udara ini? Apakah manusia bisa membuat udara yang seluas seperti ini? Tidak bisa, itu Allah yang membuat. Jadi kemustahilan manusia bisa membuat itu, maka akan dialihkan bahwa memang Allah lah yang bisa membuat itu, ya. Tapi kalau sebagai contoh misal mobil-mobilan ini siapa yang membuat, kemudian kita bandingkan dengan mas apa namanya mobil ini terkait dengan apa kekuasaan Allah, itu anak akan kurang begitu mengena. Jadi dikenakan dengan sesuatu yang orang mustahil untuk bisa melakukan, akhirnya dia akan memutuskan hanya Allah lah yang bisa melakukan. Terus lihat air di laut betapa besarnya kayak gitu ya. Siapa yang membuat air ini? Apakah manusia bisa membuat air? Maka Allah yang membuat. Ya, jadi itulah Allah. Ya. Ya Allah seperti apa? Ya Allah Maha Besar. Ya. Allah itu sayang kepada kalian. Ya. Jangan diceritakan dulu kalau di bawah tujuan itu Allah itu maha apa namanya pedih ya, pedih siksaannya. Jangan itu dulu. Ya. Jadi kasih sayang Allah itu perlu ditunjukkan. Karena apa? Di bawah tujuh tahun itu untuk menumbuhkan imaji positif. Ya. Jangan sampai ada imaji negatif pada anak, sehingga anak menganggap bahwa Islam itu sangat indah. Sebagaimana orang-orang kafir masuk Islam itu karena menganggap apa? Islam indah. Melihat Rasulullah itu orangnya dermawan, memberi kambing satu lembah. Ya, Rasulullah itu orangnya jujur, baik, tidak pernah marah. Nah, itu imaji positif itulah yang membuat tumbuhnya karakter iman sehingga orang-orang masuk ke dalam Islam. Diharapkan juga anak-anak kita karena imaji positif terhadap Islam itu indah sehingga mereka tumbuh karakter keimanannya, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama ini. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Fulanah tadi yang bertanya dari Genuk. Baik Ustaz, untuk selanjutnya silakan dilanjutkan pada sesi kesimpulan Ustaz. Ya, dari pembahasan kali ini perlu kita simpulkan bahwa pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiga karakter itu ya, karakter iman, karakter belajar dan karakter bakat ya, itu penanganannya berbeda-beda. Ya. Kelembutan itu diberikan kepada orang yang direcovery karakternya apabila karakter iman dan karakter belajar belum tumbuh. Itu perlu diberikan ya, karakter belajar iman dan karakter belajar belum tumbuh itu, maka dengan kelembutan tidak ada kekerasan sama sekali ya, karena apa, di situ butuh sekali imaji positif. Nah, kemudian kekerasan itu bisa, kekerasan mas dalam hal ini adalah lebih keras ya, bisa dipaksa ya sehingga dia bisa menjadi taat. Itu apabila karakter iman telah tumbuh ya, karakter belajar telah tumbuh, namun ada kelalaian pada dirinya, itu baru bisa dipaksakan. Ini yang akibatnya apa? Dengan pemaksaan itu akhirnya tadi al-imanu yajitu wayangkus, iman itu akan bertambah dan berkurang, yajitu bita'ah wayangkus bil maksiyah, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Itu baru dipaksa apabila sudah beriman, sebagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, itu sampai ditahdir oleh Nabi karena apa? Keimanannya sudah kuat ya. Sahabat Ka'ab bin Malik keimanannya sudah kuat, dia beliau ilmunya sudah mapan ya, orang yang sudah alim ya, karakter belajarnya sudah tumbuh, tapi karena kelalaian, karena kemalasan menunda-nunda waktu sehingga tertinggal perang Tabuk. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kembali dari perang tersebut, dia masih malas-malasan. Ini kelalaian, maka ditahdir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa, sudah beriman dan sudah tumbuh karakter belajarnya. Tapi terhadap sahabat-sahabat yang apa, orang-orang yang belum masuk Islam ya, belum ada karakter keimanannya, beliau selalu berlaku lembut ya, walaupun orang itu memusuhinya, sebagaimana para penduduk Taif ya, penduduk Taif didakwai oleh Rasulullah SAW, mereka adalah belum beriman, belum masuk Islam ya, didakwai oleh Nabi, mendengar saja tidak mau, malah mereka melempari batu sehingga kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam darahnya membasahi sandal beliau. Nah, sampai-sampai malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk apa namanya menjatuhkan gunung itu di kaum di penduduk Taif ya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu penduduk yang tidak mau menerima dan bahkan memusuhi Nabi dan bahkan mencelakai Nabi dengan melempar-lempar batu sampai Nabi berdarah. Apakah Rasulullah tetap memaksakan? Tidak ada ya, tidak ada paksaan. Kenapa? Karena mereka belum tumbuh imannya ya, belum tumbuh imannya sehingga tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Nah, paksaan itu, kekerasan atau ketegasan itu diberikan kepada mereka-mereka yang telah tumbuh karakter iman dan karakter belajarnya. Itu kesimpulan recovery pada kali ini. Pada bagian yang pertama, insya Allah ada dua bagian lagi yang perlu kita bahas. Sebenarnya banyak sekali, puluhan kisah tentang recovery karakter yang diberikan oleh Nabi, dan itu kita bisa mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut, ya, baik dari hadis Nabi, bahkan dari Al-Quran, ya, kemudian dari asar-asar sahabat, para ulama-ulama terdahulu, para salafus soleh, itu banyak sekali ibroh-ibroh tentang perbaikan karakter ini, yang intinya kita simpulkan tiga karakter itulah yang kita tumbuhkan kepada orang, ya, setiap orang, karena setiap orang diberi karakter tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Ya, sejak lahir. Sebenarnya karakter itu tidak menyimpang sebenarnya. Karena semua karakter itu sudah hunafa, lurus, ya, sebagaimana sebuah hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibati hunafa fastalajumu sayatinu antinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah, Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambaku itu sudah hunafa, lurus, dengan karakter yang sudah mengarah kepada surga. Ya, fastaladhumus sayatin antinihim, maka setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Nah, oleh karena itu sebenarnya karakter itu tidak menyimpang, hanya saja apa namanya, tertutupi, ya, tertutupi, ya, kemudian teracuni, terlukai, ya, sehingga perlu dikembalikan kepada fitrahnya. Ini sebenarnya seperti itu. Karena apa? Semua manusia itu pada dasarnya adalah baik. Semua manusia adalah pada dasarnya beriman, ya. Mereka pembelajar dan mereka memiliki kinerja yang bagus. Tapi dalam kenyataan banyak manusia yang kurang beriman, ya. Banyak manusia yang malas belajar, banyak manusia yang tidak berpotensi, tidak punya kinerja. Tapi padahal sebenarnya mereka dari lahir adalah memiliki karakter-karakter tersebut. Nah, sehingga recovery ini bukan sebenarnya adalah bukan merubah karakter, tapi mengembalikan karakter kembali kepada fitrahnya. Demikian, ya, dari saya. Apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang fakir ini selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi diberi tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan selalu hamba yang fakir ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya. Apabila ada yang salah, itu adalah semata-mata dari diri saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memperbaikinya. Demikian.